na salah ubah dengan pasingon hasia. Suara namai di baik mengasa kau mulau ada masalah marang nahura tambah enaki. Sayang cuma itu hasian. Sayang cuma itu lagu. Sipat tambosi suara namanya.